السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفار الكريم الوهاب، امتن على عباده المؤمنين بمغفرة الذنوب وستر العيوب. نحمده كما ينبغي أن يحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب غفور رحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وقال أصحابه ومن يأبى يا رسول الله، فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جماعة سكان رحمكم الله، demi membina akidah yang sahihah untuk diri kita, baik untuk saya pribadi dan juga kaum muslimin dan muslimat yang ada di Masjid Nurul Iman ini, insyaallah untuk kitab yang akan saya bahas adalah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah secara rutin insyaallah selama kita berkesempatan di majlis ini, dimulai dari sekarang insyaallah dan tahun depan ya, dekat lagi insyaallah ya. Al-Aqidah At-Tahawiyah ini salah satu kitab ringkas namun menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berisikan di dalamnya ringkasan-ringkasan akidah yang sebagian dari penuntut ilmu dan ulama menghafalnya. Pertemuan kita kali ini akan membahas terlebih dahulu tentang siapa itu Al-Imam At-Tahawi. Siapa itu Al-Imam At-Tahawi? Kalau misalnya ternyata waktu masih panjang, kita akan membahas beberapa poin yang disebutkan oleh ulama yang menjelaskan kitab ini, yaitu Al-Imam Al-Qadhi Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, Ibnu Abi Aziz Al-Hanafi, insyaallah bermanfaat. Jemaah sekalian rahimakumullah, ya moga-moga, dan saya menginginkan betul-betul sebenarnya baik untuk jemaah secara umum yang ada di Masjid Nurul Iman ataupun DKM, agar makin meningkatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dengan bergelimangnya kajian di tempat kerja mereka tanpa harus memungut biaya. Dan juga yang hadir bukanlah para asatidah yang mungkin baru lulus atau masih kecil ilmunya seperti saya, mungkin beberapa asatidah yang masya Allah, yang mana seharusnya ini diimpikan dan diirikan oleh banyak dari masjid-masjid jemaah sekalian. Kedati pun begitu, sangat-sangat saya berharap adanya upgrading keilmuan dan metodologi ya, untuk kita semua, baik da'inya maupun madu'unya, baik panitianya maupun hadirinnya. Karena kalau misalnya kita hanya dengan metode muhadharah, kajian untuk menyimak ya, sebagiannya perlu khusyuk sebagian biasanya ya, itu gak apa-apa. Itu saya khawatirnya kurang rasa syukur kita. akan keberadaan kajian, walaupun alhamdulillah masih di dalam kajian. Sepertinya memang harus ada penegasan, ya ini agar, dengan tujuan agar yang dituturkan ini betul-betul masuk. Makanya saya sempat memberikan usulan agar kita memakai infokus minimal untuk kajian tahawiyah ini kedepannya. Ya, ada infokus kemudian matan aqidah tahawiyah itu terpampang gitu. Ya, sehingga jemaah sekarang itu tidak hanya dari dulu sampai sekarang, dari dulu mungkin dari awal dulu sampai sekarang metode ngajinya tinggal nyimak doang. Tidak tahu apa yang dimaksud, satu poin apa, wallahu a'lam, Allah yang tahu deh. Yang penting hadir dapat berkahnya itu bagus. Cuma ketika itu on and on gitu, gitu terus, ya. Maka ini yang selama ini menjadi hal yang terpikirkan di benak kanan sebenarnya pribadi, ya. Yang seharusnya ini lebih di-upgrade lagi, ya. Supaya kita enggak cuma hadir top tiap hari atau tiap kita sempat. Ada khazanah ilmiah yang bisa kita amplopkan ke kalbu kita sehingga berbekal kita betul-betul, bukan sekedar nyimak. Tapi insya Allah semua berfaedah, tidak ada yang buruk dari kajian-kajian, melainkan ini hanyalah kecemburuan anak pribadi, supaya jemaah itu lebih masya Allah ilmunya. Baik, kita mulai dari pengenalan terhadap al-imam at-Tahawi. Mungkin saja bagi sebagian dari kita baru mendengar nama ini, Tahawi. Kalau Toha ya sering, karena itu nama surat Toha, tapi ini bukan Toha. Kalau Toha hanya besar, ya Toha, Tahawi gitu. Kalau mau lebih bagus, Tahawi, ya. Al-imam at-Tahawi sebagai penulis kitab al-Aqidah ini. Siapa beliau? Kita sebutkan terlebih dahulu nama beliau. Beliau adalah Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salamah bin Abdul Malik Al-Azdi Al-Hajri Al-Misri Al-Tahawi. Kunyah beliau Abu Ja'far. Abu Ja'far. Nama asli beliau Ahmad. Nama bapaknya Muhammad. Orang-orang Arab itu namanya singkat-singkat, Ahmad, Muhammad, ya, begitu namanya, Ja'far, Umar, dan seterusnya. Kalau nama kita Al-Jah, nama anda sendiri tiga nama sebenarnya, tiga kata. Dan banyak di antara kita juga namanya mungkin tiga kata. Bahkan salah satu katanya itu panjang. Ya, misalnya nama panggilannya, nama umumnya apa? Misalnya Restu, ya, Restu Hadi Ningrat atau apalah gitu, panjang, ya. Tapi nama orang Arab itu juga Ahmad, Ja'far, ya, dan seterusnya. Beliau At-Tahawi dinisbatkan kepada Toha, nama suatu daerah. Jadi Toha ini pakai H, bukan pakai H. Kalau pakai H itu ya surat itu, itu beda tafsirannya. Ini nama daerah namanya Toha, sebuah kampung yang ada di Mesir. Jadi Al-Imam Toha ini adalah ulama produk Mesir, ya. Kemudian beliau dinisbatkan juga dengan Al-Azdi. Azdi itu adalah salah satu kabilah Arab yang teragung, Azdi. Ya, begitu. Dan di antara kabilah yang termasyhur, di antara cabang dari kabilah Qahtani. Beliau dilahirkan pada tahun 239 Hijriah kira-kira. Ya. 239 Hijriah. Itu zaman-zamannya para imam sunan yang 6. Ya. Zamannya para imam sunan yang 6. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Adapun sisanya yaitu kan ada kutubus sitah, ada kutubus tisah. Ya, kalau kurang dengar tuh. Ya, ini sebagai wawasan. Kutubus sitah itu 6 buku. Yaitu buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah. Kalau kutubus tisah, buku yang ada 9 tambah 3. Yaitu Sunan Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad. Nah, untuk yang tiga terakhir ini Imam Tahawi tidak sezaman dengan mereka. Ad-Darimi berlalu. Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Oh, jauh sekali. Ya. Kira-kira berapa tuh? 50 tahunan barulah At-Tahawi lahir. Pun itu Imam Malik ada di Madinah. At-Tahawi lahir di Mesir. Imam Ahmad, beliau di Baghdad dan sekitar itu. Dan wafatnya Imam Ahmad 241 Hijriah. Tidak ketemu. Selain teritorinya yang jauh, enggak mungkin juga Imam At-Tahawi lahir 239. Masih bayi, masih belum disapi kan? Ya, 241 Hijriah Imam Ahmad wafat. Tetapi di zamannya seperti Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah, ya. Masih kita mau di sini sezaman Imam Muslim, apalagi kemudian bawahnya yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i terutama. Ya, jadi kalau dari urutan wafatnya Imam Bukhari ini dulu, kemudian Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari. Kemudian didahului oleh kemudian setelah itu Ibnu Majah. Ibnu Majah. Ya. Setelah itu Tirmidzi, Abu Dawud dan paling akhir paling mudanya An-Nasa'i. Ala kulihat. Beliau lahir 239 dan para ulama bersepakat bahwasanya wafatnya Imam At-Tahawi ini 321 Hijriah. 321 Hijriah. Antum bedakan jemaah sekalian antara nama-nama ini. Ada namanya Tabari, ada namanya Tabrani, ada yang namanya Tahawi. Itu tiga orang yang berbeda. Ya, ini memang nisbatan para ulama juga ya. Pernah dengar orang namanya Tabrani? Iya, itu asli nama ulama ahli hadis. Sulaiman At-Tabrani. Pernah dengar namanya Tabari? Iya. Itu juga ulama Tabari bahkan lebih ulama lagi gitu. Karena Imam Tabari ini ulama ahli, imamnya ahli tafsir, sekaligus ahli hadis, sekaligus ahli sejarah, sekaligus ahli bahasa, Imam Tabari. Kalau At-Tahawi beda lagi. At-Tahawi ini imam dalam masalah aqidah, juga dalam masalah fiqih dan dalam masalah hadis. Ya. Baik. Jadi ada Tahawi, ada Tabari, ada Tabrani. Tahawi sebelumnya yang lebih dulu dari tiga nama ini yaitu Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Wafat 310 Hijriah. At-Tabari wafat 310 Hijriah. Penulis kitab Tafsir Tabari dan juga Tarikh At-Tabari. Baru kemudian wafatlah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi 329 Hijriah. Nah, bagaimana dengan Tabrani? Sulaiman At-Tabrani ini muridnya Imam At-Tahawi. Sulaiman At-Tabrani wafat 360 Hijriah. Begitu. Ya. Nah, Al-Imam At-Tahawi ini kita kisahkan dulu kehidupan beliau dan kebaikan-kebaikan beliau sebagai penulis. Baru nanti pada pertemuan mendatang kita akan membacakan buku At-Tahawi. Waqad nasha'a Imam At-Tahawi, Imam At-Tahawi tumbuh berkembang, tumbuh membesar di bait ilmin wa fadl, yaitu di rumah yang penuh dengan ilmu. Karena bapaknya ini termasuk Pak Yai, ulama besar yang juga mahir dalam masalah syair dan juga riwayat-riwayat hadis. Ya, jadi bapaknya ini ulama. Dan betapa bahagianya bapaknya ulama, anaknya ulama juga. Itu sesuatu yang tidak banyak. Ya. Ada juga contoh lain, Imam Ahmad, anaknya itu Abdullah ulama. Ya. Tapi tidak banyak, Pak. Ibnu Hajar itu pengen banget anaknya jadi ulama. Sampai menulis kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu Bulughul Maram min Adilatil Ahkam, min Adilatil Ahkam. Tujuan Bulughul Maram ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani supaya anaknya menghafal hadis-hadis di kitab tersebut. Tapi qadarullah, anaknya tidak sampai menjadi ulama. Begitu, ya. Nah, di sini bapaknya Al-Tahawi yaitu Pak Muhammad. Bahasa kita ini Pak Muhammad. Itu seorang ulama dan tergolong ulama dalam dasra fiqih madzhabnya Syafi'i. Ya. Madzhabnya Syafi'i. Yang mana? Afwan, Anda tadi salah. Anda salah menyebutkan apa ya? Anda salah menyebutkan tanggal wafat, tahunlah wafatnya Imam At-Tahawi. Wafatnya 321 bukan 329. 321. Ya, wafatnya 321. Baik, kemarin gini. Bapaknya itu juga hadir di majlisnya Imam Asy-Syafi'i. Bapaknya At-Tahawi. Jadi bapaknya Imam At-Tahawi itu sendiri adalah muridnya Imam Syafi'i. Al-Mazhab Syafi'i. Ya. Dan khalnya, khal itu adalah paman dari ibu. Khalnya adalah Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani. Penulis kitab Mukhtasar Al-Muzani atau Syarh Sunnah karya Al-Muzani. Anda pernah punya kajian Syarh Sunnah Al-Muzani ini? Murid langsung Imam Syafi'i Al-Muzani. Yang mana ada herannya dengan banyak orang-orang yang konon bermadhab Syafi'i di tanah air itu tidak mau membahas kitab-kitab akidah versi muridnya Imam Syafi'i, itu akidahnya Al-Muzani. Karena memang akidah yang ditawarkan Imam Syafi'i dan Al-Muzani itu tidak selaras dengan banyak yang diyakini oleh orang-orang Indonesia Nusantara ini. Tidak sedikit pelanggaran yang terjadi walaupun ngakunya apa? Pakai madzhab Asy-Syafi'i secara fiqih. Tapi akidahnya tidak diambil. Beberapa poin tidak diambil. Penisbatan yang seperti ini penisbatan yang melewati batas sebenarnya. Ya. Ana kulli hal. Al-Imam Al-Muzani ini di antara murid terbaik Al-Imam Asy-Syafi'i yang merupakan Imam Al-Muzani merupakan apa? Merupakan ulama Syafi'iyah sekaligus siapa? Pamannya Imam At-Tahawi. Nah, Imam At-Tahawi ini hidup dalam gelora ilmu, keluarga ilmiah. Bapaknya ulama, pamannya ulama. Ya. Bapaknya ulama, pamannya ulama. Bahkan pamannya lebih masyhur lagi gitu loh. Karena muridnya Imam Asy-Syafi'i. Sekaligus Al-Imam At-Tahawi ini sezaman dengan ulama yang enam tadi. Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan yang sezaman dengan mereka, masih banyak ulama lainnya. Nah, Al-Imam At-Tahawi ini belajar fiqih dari paman beliau, dari siapa? Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i. Madzhab Syafi'i. Ya. Dan menyimak di kajian guru beliau yaitu pamannya yaitu Al-Muzani kitab Mukhtasar Al-Um. Jadi Al-Muzani ini punya kitab Mukhtasar, kitabnya Al-Umnya Syafi'i diringkas secara periwayatan oleh Al-Imam Al-Muzani. Ya. Ada anjing pak, banyak. Ada pak, mungkin mau ikut. ikutan ngaji atau gimana gitu. Ya, Al-Imam Al-Muzani ini punya kitab namanya Mukhtasar Al-Muzani. Ya. Ya, namanya Mukhtasar ini ringkasan dari kitab Al-Ummah. Yang murni betul-betul mazhab Syafi'i dalam fiqih gitu. Nah, Mukhtasar Al-Muzani ini adalah kitab panduan yang betul-betul nanti akan beranak pinak dari penjelasannya. Ya, di antaranya jadi ada ketika itu ada mazhab Syafi'i itu di era kelima Hijriah, pertengahan 5 Hijriah sekitar 400-an Hijriah. Ada kubu Iraqiyun, Iraq, dan ada kubu Khurasaniyun gitu. Ya. Itu semua daerah Persia gitu. Khurasan tempat nanti keluar Dajjal itu. Nah, itu ya. Bisa enggak itu anjingnya di silent atau getar aja gitu ya? Ya, karena kita lagi ngomongin ulama kok digombong-gombongin gitu loh. Tapi kita beri udzur ya, karena itu anjing jadi gak apa-apa. Kalau orang baru kita stop dia. Sampai mana tuh kanan lupa ya. Ada Khurasan ya, dari Khurasan. Jadi ulama Syafi'i yang itu ketika itu tersebar ya. Tapi setelah zamannya Tahawi ini, ada cerita doang ya, betapa kitab Mukhtasar Al-Muzani ini merupakan kitab rumdah, sandaran, dan berpengaruh kepada mazhab Syafi'i seterusnya gitu. Di Khurasan dan juga di Iraq ya. Ada madrasah namanya Nizamiyah ya. Madrasah Nizamiyah di situ ada seorang ulama yang disebut Abu Ma'ali Imamul Haramain Al-Juwayni. Madhab Syafi'i itu lain. Membuat kitab Nihayatul Madhab, Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab tersebut merupakan syarah dan penjelasan Mukhtasar Muzani. Ada punya kitabnya di rumah sekitar 15 atau 16 jilid. Itu belinya lumayan, itu 5 jutaan kira-kira. Kemudian di aliran lain dalam mazhab Syafi'i, di sektor lain, ada ulama yaitu Abul Hasan Al-Mawardi ya. Nanti kalau ada nama-nama orang-orang kita namanya Mawardi, itu artinya bukan bunga mawar, bukan. Cowok soalnya, Mawardi, Pak Mawardi gitu kan. Jadi Mawardi ini nama ulama, atau julukan terhadap ulama, disebutkan ulama Abul Hasan Al-Mawardi, penulis kitab Al-Hawi Al-Kabir. Itu sekitar 19 jilid atau 20 jilid ya. Alhamdulillah ada juga punya itu. Itu mensyarah, menjelaskan kitab apa? Mukhtasar Al-Muzani itu. Baru kemudian nanti ada kitab-kitab berikutnya. Ketika itu juga ada Abu Ishaq Asy-Syirazi. Jadi kitab Mukhtasar Al-Muzani ini penting sekali. Al-Juwayni yang tadi penulis kitab Nihayatul Matlab punya murid namanya Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali ya, menulis kitab Ihya Ulumuddin. Muridnya itu Al-Ghazali itu ya. Al-Ghazali kemudian dia belajar dari Al-Juwayni di Madrasah Nizamiyah dan lebih pintar daripada gurunya gitu. Akhirnya punya kitab usul fikih, punya kitab fikihnya. Di antaranya ada kitab Al-Basit, kitab besar, tapi katanya sudah hilang. Maksudnya enggak ketahuan sekarang di mana kitab tersebut hilang. Qatar. Kemudian beliau punya kitab yang menengah dari segi fikih, Wasit fil Madhab, ada sekitar 4 atau 5 jilid. Ya. Dan beliau juga punya kitab namanya Al-Wajiz. 1 jilid Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali. Nah, kitab Al-Wajiz ini yang kemudian disyarah oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, kemudian menjadi kitab Al-Fathul Aziz bi Syarhil Wajiz, atau disebut juga kitab Asy-Syarhul Kabir, atau kadang disebut kitab Al-Aziz. Nah, kitab ini kemudian diringkas dan ditambahkan oleh Imam An-Nawawi menjadi Rawdatut Thalibin. Nah, kitab Rawdatut Thalibin kemudian diringkas oleh Taqiyuddin Al-Haisti menjadi Kifayatul Akhyar. Kalau melihat itu Pak Anas, mungkin buku-buku banyak dalam mazhab Syafi'i. Karena ada juga fokusnya di mazhab Syafi'i dalam fikih. Nah, qadarullah. Sebelumnya ini tadi hanya masalah mazhab Syafi'i. madhab Syafi'i madhab yang masya Allah kaya akan keilmuan dan ulama, baik dari segi fikih ataupun hadis. Ibn Hajar al-Asqalani madhabnya Syafi'i, Imam Nawawi Syafi'i madhab, dan imam yang lain, Imam Syafi'i pun itu sendiri, Imam Syafi'i itu sendiri juga ulama ahli hadis juga. Hanya saja beliau memang lebih fokus, lebih konsentrasi di fikih dibandingkan dengan hadis. Ya. Nah, ketika bapaknya Tahawi ini ulama dalam segi fikih Syafi'i, dan pamannya Syafi'i juga, jadi bertafaqquh dan menimba ilmu fikih dari bapaknya yaitu Al-Muzani. Tapi ketika beliau sudah mencapai usia 20 tahun, Al-Imam Tahawi mencapai usia 20 tahun, beliau meninggalkan pandangan madhab Syafi'i, ya, menuju ke madhab Abu Hanifah. Ini lumayan cukup jauh sebenarnya. Lumayan cukup jauh, Pak. Kenapa? Ini sedikit kita mau ngomong tentang madhab. Madhab Abu Hanifah itu seringkali berseberangan dengan tiga madhab berikutnya, yaitu Maliki, Syafi'i, dan Ahmad. Karena usul dan metodologi konstruksi pemikiran madhab Abu Hanifah itu cukup banyak perbedaannya dengan tiga madhab berikut yang tadi Anda sebutkan, ya. Maka pengembaraan Imam Tahawi dari tadinya belajar fikih Syafi'i malah justru beralih ke madhab Hanafi, ini sesuatu hal yang jarang loh. Jarang, ya. Kalau memang ada perpindahan madhab ulama, ya memang ada. Ada beberapa ulama tadinya madhabnya misalnya Syafi'i menuju Maliki, itu ada. Entah itu Abdul Walid Al-Baji atau dia Allah lupa nama ulamanya berpindah ke madhab Maliki, ada. Tapi Al-Tahawi ini tadinya madhabnya Syafi'i menuju ke, pas usia 20 tahun, Pak. Usia 20 tahun pindah madhab itu merupakan keulamaan pemuda gitu. Karena sampai sekarang, Pak, kita itu gak bermadhab sebenarnya, karena awam. Antum gak bisa mengatakan madhab ala Syafi'i, Ustaz. Antum memang sudah khatamin kitab Syafi'i apa, Ustaz? Wong ngajinya juga melototin Ustaz doang dari dulu sampai sekarang. Gak bermadhab antum itu. Benar kan, Pak? Ayo, siapa di sini yang bermadhab? Ada madhab Imam Ahmad, Ustaz? Baik, minta sebutkan 5 kitab Imam Ahmad. 5 kitab madhab Imam Ahmad. Ya. Antum gak bisa jawab. Berarti gak bermadhab sama sekali. Madhab itu bagi penuntut ilmu yang fokus atau ulama. Adapun kalau antum belajar madhab, tafadhol. Tetapi ketika dikatakan anak bermadhab, itu belum bisa. Kenapa? Apa sudah paham asas madhabnya gimana? Belum bisa disebut. Maka Imam Nawawi mengatakan al-ami, orang awam itu tidak disebut bermadhab. Nah, terus kewajiban antum apa? Kewajiban kita apa? Kewajiban kita pertama adalah ittiba Al-Quran dan As-Sunnah, itu kewajiban kita, bukan bermadhab. Tetapi di antara cara yang terbaik di antaranya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah mempelajari juga madhab ulama, terutama yang memang itu merupakan madhab yang populer di lingkungan kita seperti madhab Asy-Syafi'i. Maka sangat-sangat menyarankan bagi rekan-rekan untuk mempelajari fikih madhab Syafi'i, ya, dengan dalil-dalilnya itu sangat bagus, bagus, ya. Baik, Imam Abu Hanifah usia 20 tahun pindah madhab, ini menunjukkan bahwasanya sejak beliau itu sudah punya ilmu yang masya Allah sampai bisa pindah madhab. Nah, sekarang kalau kita lihat anak usia 20 tahun itu kan mahasiswa-mahasiswa yang kadang-kadang protes di jalanan. Coba tanya, kamu sudah pindah madhab belum? Belum ngerti madhab aja enggak. Jauh sama anak sekarang, coba sekalian. Ya, baik. Nah, apa penyebab Imam Al-Tahawi dari segi fikih beliau pindah madhab? Ini dari hal-hal seperti ini kita bisa pelajari, Pak. Ini ada faedahnya. Bahkan faedah yang termasuk jarang diungkap. Di antara sebab beliau switching madhab, bahasa enaknya, bahasa kerennya gitu, switching madhab. Ya, jadi switching itu bukan hanya satpam switching aja. mata pun bisa switching orang gitu. Di antara penyebabnya, beliau sering melihat pamannya menelaah kitab-kitab Abu Hanifah dan mendalami kitab Abu Hanifah. Pamannya siapa tadi? Al-Muzani. Ya, lihat. Pahami kenyataan ini ya. Jadi Al-Muzani ini Syafi'i Tulen matanya. Ya, muridnya langsung Syafi'i Tulen. Ya. Tapi dengan kesyafi'iannya Muzani itu tidak menjadikan beliau memblokir kitab-kitab orang lain. Melainkan justru banyak menimba ilmu dan meraup faedah dari kitab-kitabnya Abu Hanifah. Itulah ulama. Gitu. Selama bukan dalam kesesatan ya. Karena semua ini mazhab Ahlussunnah. Dari mazhab Abu Hanifah sampai Daud Al-Zahiri, Ahlussunnah semuanya. Dengan segala perbedaan fikihnya. Ya. Pamannya ulama besar Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tapi banyak menelaah kitab-kitab apa? Imam Abu Hanifah. Maka kemudian akhirnya dari momentum tersebut At-Tahawi belajar bahwasanya dalam bermadzhab pun kita tidak mesti pakem harus baca fikih ini doang gitu. Tapi kalau kita sudah punya ilmu yang lumayan cukup, kita coba sedikit-sedikit berselancar, barangkali madzhab lain itu ada pendapat yang lebih baik. Sekarang kadang-kadang sebagian dari kita memaksakan madhabnya. Ya. Contoh misalnya dalam madhab Syafi'i, beberapa ulama Syafi'iyah mengatakan ini tidak boleh. Misalnya. Tapi ternyata dalil yang lebih tepat justru agak berlawanan dengan pandangan madhab Syafi'i. Pokok itu enggak boleh. Harus sesuai dengan perkataan Syafi'i. Nah, ini salah. Salah ini. Ya. Ketika memang ada dalilnya, makanya itu tidak ini. Begitu. Baik. Ditanyalah kemudian, ada seorang bertanya kepada Al-Tahawi ini, lima khalafta madhhab khalika wa ikhtarta madhhab Abi Hanifah. Kok kamu bisa-bisanya loh menyelisihi madhab pamanmu sendiri loh yang ngajarin kamu, dan kamu memilih madhabnya Abu Hanifah? Itu janggal. Kenapa begitu? Maka kata Imam Al-Tahawi, li'anni kuntu arkhali yudimu nazar fi kutubi Abu Hanifah. Falidhalika intaqaltu ilayhi. Aku melihat pamanku itu malah justru banyak membaca buku Abu Hanifah. Ya udah saya baca juga, sehingga saya ikut dengan madhab Abu Hanifah. Sini pertanyaan saya, Pak. Dalam ranah fikih, boleh enggak seorang murid menyelisihi gurunya dalam ranah fikih? Boleh selama dia pandang pendapat yang menyelisihi gurunya ini lebih tepat. Silakan. Dalam masalah fikih. Dan itu terjadi di banyak ulama. Ya, sehingga sebenarnya kita ini dalam beragama fondasi kita itu dalil, sementara mazhab itu kendaraan. Ya. Jadi kalau orang berfanatik pada kendaraannya, dia akan menjadi hizbi, yaitu orang yang bergolong-golongan kalau fanatik. Tapi kalau dia mendasari semuanya yang penting Al-Quran dan Sunnahnya gimana dan pemahaman usul mazhabnya bagaimana, kalau ternyata ada yang salah, maka dia bisa memasalah. Imam Nawawi rahimahullah kenapa dipuja dan dipuji sampai sekarang? Karena beliau memiliki nafas yang panjang dalam ilmu hadis dan menelaah banyak sekali dalam ilmu hadis, yang ternyata ada beberapa pendapat dalam fikih Syafi'i yang kurang cocok dengan hadis. Maka beliau lebih meninjau hadisnya lebih tepat. Ini maka yang mulia beliau rahimahullah. Adapun orang-orang yang seringkali mutaassib dan fanatik terhadap madhabnya atau imamnya, walaupun bertentangan dengan dalil, maka ini yang makruh, tidak boleh, bahkan berdosa. Ya. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i itu sendiri jemaskannya. Contohlah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i, gurunya siapa dia tanya? Imam Malik. Ya. Di usia belianya beliau berguru pada Imam Malik pas datang ke Madinah. Kan ketika itu Imam Syafi'i juga di Mekah, kemudian ke Madinah mau berguru pada Imam Malik. Masih belia, kecil. Ya, dari segi usia ya, dibandingkan dengan ikhwan-ikhwan pengajian lainnya. Ditanya sama Malik, "Dek, ya kalau bahasa kita ya, yang mau ngomong di Madinah mau ngomong di, nggak ada di dia, ya, nang gitu atau cak, enggak di, dek, kamu sudah apa belum kita bermudah-mudah, apa al-muwatta'. Imam Malik punya kitab hadis, tapi tema-temanya fikih semua, namanya al-muwatta', ya, namanya kitab al-muwatta'. Sebenarnya kitab al-muwatta' itu banyak. Namanya muwatta banyak orang punya, tapi yang sekarang satu-satunya paling masyhur adalah muwattanya Imam Malik berkah. Segini kitabnya. Anda pernah ikut daurah bersama Syekh Akram bin Hamid, ya, Hamid bin Akram al-Bukhari. Kita dan anda menyimak daurah kitab muwatta dengan salam, maksudnya dengan ijazah salam. Ada di rumah apa namanya kertas sanadnya buat anda. Ya. Segini tebalnya. Ya. Segini tebalnya, Pak. Segini tebalnya. Ya kayak gini. Nah, kayak gini tebalnya. Segini waktu itu ada punya kitabnya, Al-Muwatta. Maka lebih tebal sedikit. Dikatakan oleh Imam Malik, "Kamu di majelis ini sudah hafal belum Muwatta gitu?" Karena mungkin di antara syarat bisa bermajlis di sini adalah hafal Al-Muwatta. Belum hafal. Ya, sudah hafal. Sudah hafal dalam waktu ringkas. Berapa hari itu hafal sebuah ini Imam Syafi'i itu, Pak? Imam Syafi'i iba. Tapi orang sekarang itu apa ya, kalau merendahkan Imam Adam itu apa ya? Kepinter, Pak. Kepinter dong, Pak. Apa kepinter dong, ya? Sok pinter gitu. Ya. Memang betul Imam Madhab, mereka masing-masing punya kesalahan, sahih. Tapi jangan underestimate mereka dengan mengatakan mereka tuh rijal, kita rijal. Maksudnya, mereka punya ijtihad, kita punya ijtihad. Masya Allah, siapa antum gitu. Ya gitu ya. Jadi Imam Syafi'i bisa seperti itu apa? Dan Imam Malik kagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i yang belum pernah ada duanya. Muridnya Imam Malik yang bisa dikatakan yang terhebat Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Tapi kemudian Imam Syafi'i punya mata baru, ya. Dan Imam Syafi'i juga belajar pada muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi beliau dalam benaknya menggabungkan antara dua madrasah, dua sekul mazhab ini. Mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Malik masuk ke dalam kalbu beliau, dan kemudian beliaulah yang kemudian meracik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka kitab beliau namanya Ar-Risalah, itu kitab pertama usul fiqih. Legenda masih tercetak di mana-mana, dipelajari di banyak tempat. Kitabnya pusat. Ya. Tentu ini anda bukan berlangsung untuk guru dan berlebihan kepada imam-imam ini, bukan. Tapi lihat, Imam Syafi'i malah mendirikan mata baru. Enggak bilang, aku pokoknya bertaklid sama Imam Malik. Enggak, beliau kemudian berjitihad dan ada matanya. Di antara murid Imam Syafi'i siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Memang Imam Syafi'i itu wafat tahun 204 Hijriah. Imam Ahmad 241 Hijriah. Jadi Imam Ahmad itu di bawah Imam Syafi'i dari segi usia. Ya. Memang Imam Ahmad dari awal tidak punya niatan bikin madhab. Ini bedanya. Bedanya Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i beda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal sendiri awal tidak bermaksud mendirikan madhab official gitu, enggak. Ya, madhab resmi itu madhab apa? Apa dia bukan dia, kan? Oh, kalau Hanafiya bab Hanafiya, Malikiya bab Malikiya, Syafi'iya, Ahmad Ahmadiyya, enggak, jangan-jangan sebut Ahmadiyya, enggak, sebelum Ahmad itu. Ya, Hanabilah namanya, Hanbali. Nah, tapi karena Imam Ahmad itu punya murid masya Allah banyak, bahkan satu majelis bisa ribuan orang. Kemudian di antara murid-murid terdekatnya yang suka mencatat faedah, itu kadang meminta fatwa Imam Ahmad. Maka buku-buku catatan-catatan murid-muridnya itu dikumpulkan kemudian. Ya. Nanti kemudian ada ulama namanya Al-Khiraqi. Maka lahirlah sebuah ulama yang disebut Al-Khiraqi, membuat kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Mulai dari kitab itulah kemudian mulai menjadi madzhab Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad sudah wafat, baru mulai tumbuh. Maka di zaman At-Tahawi ini, jemaah sekalian, itu madzhab Imam Ahmad tidak ditemukan. Maksudnya enggak ada madzhab resmi madzhab Ahmad, enggak ada di zaman beliau ini. Di zaman setelah Imam Ahmad wafat 10 tahun, berapa puluh tahun itu, itu enggak ada sebutan madzhab Ahmad, enggak ada sebutan madzhab Ahmad, enggak ada sebutan. Dikenalnya apa madzhab apa? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, gitu. Tiga. Kalau antum membuka kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusd Al-Hafiz, ya, beliau ulama Nabi Jariyah, antum akan temukan di situ rata-rata disebutkan apa? Madzhab, empat madzhab, yaitu madzhab Abu Hanifah, madzhab Malik, madzhab Syafi'i, dan madzhab Dawud Al-Zahiri. Ahmad mana? Nah, jarang disebutkan. Coba aja untuk beli besok. Tapi itu bukan konsumsi orang awam. Begitu. Ya. Tapi anda tanya sebentar, anda paham nggak apa yang ngomong Islam ini? Paham, benar paham. Ya, anda khawatir anda ngomong atau diem itu sambil mikir ini, ngomong apa sih Ustaz ini? Ya, anda bicara sejarah ya, Pak. Ya, selama ini kan kita ngomong tentang tauhid dan seterusnya. Kita sekarang lagi fokus dulu masalah sejarah antropologi ketika itu, gitu loh, supaya kebayang di benak antum gitu loh, ya, sejarah para ulama ketika itu, ya. Nah, perpindahan satu mata ke mata lainnya ketika itu memang tidak banyak orang sebagai, tapi tidak masalah selama itu masuk cermat di mata Ahlus Sunnah dalam masalah fikih. Cuma yang kemudian sekarang sudah punah pada Zahiriyah, yaitu madhab yang sangat tekstual, anti qiyas, itu madhab zahiriyah namanya, yaitu zahir hadis atau ayat, dipopulerkan oleh Daud al-Zahiri. Dan kalau antum pernah mendengar nama ulama Ibnu Hazm, pernah dengar? Ibnu Hazm ini ulama tulen zahiri yang ada di Andalus, ya. Kitab beliau Al-Muhalla bin Al-Athar, kitab yang paling legendaris milik beliau. Walaupun ulama-ulama banyak tidak menganggap madzhab Zahiri ini sebagai sandaran, tetapi kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm ini termasuk kitab sandaran fiqih juga. Luar biasa memang. Ya. Dan memang Ibnu Hazm ini memang luar biasa beliau ini. Karyanya banyak, tapi sebagian dibuang di sungai. Ibnu Hazm ini beliau masya Allah karena di daerah Spanyol. Spanyol itu gak kibat Spanyol, sekarang kibat Spanyol Andalus Spanyol ya sekarang, ya. Zaman Ibnu Hazm itu belum ada El Clasico, cuma asalnya, ya. Ya kan, kan baru El Clasico belakang. Itu daerah Andalus itu madhabnya apa? Madhab Imam Malik. Tapi ternyata ada Ibnu Hazm madhabnya apa? Dawud al-Zahiri ini. Ya begitulah jemaah sekalian. Ulama seperti itu. Kayak di Indonesia nih, populernya madhab apa? Syafi'i umumnya, ya. Walaupun ya dibilang Syafi'i juga Syafi'i gimana, ya. Syafi'i yang begitu deh. Nah gitu ya. Deskripsinya susah ya. Kadang ada yang fanatik, kadang ada yang ikuti Syafi'i pas enaknya doang. ya, gitu. Belajar enggak, tapi ngaku mantap Syafi'i gitu loh. Kadang Syafi'i fikihnya doang, akidahnya enggak mau gitu. Ada kuliah. Tapi kemudian ada di antara kita ternyata ada yang dengan perkasanya bilang mantap saya Abu Hanifah. Silakan, boleh. Apa kalau memang menurut antum itu yang lebih dekat dengan kebenaran dan dalil? Apa? Cuma klaim mazhab saya adalah ini Abu Hanifah atau mazhab saya adalah Malik, mazhab saya adalah Syafi'i dan seterusnya, itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana antum misalnya bilang sama bapak, mazhab saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayo pertanggungjawabkan kalian. Seberapa Ahlus Sunnah wal Jamaahkah anda? Ya, begitu. Makanya nak pengen jemaah sekalian. Tadi ada mengenai tafsir sebenarnya, cuma yang soleh yang lebih baik, DKM panitia menginginkan lebih ke akidah dan mungkin itu yang lebih baik, lebih bijaksana. Anda pengen makanya belajar akidah ini jangan cuma dari dulu sampai sekarang ustaz ngomong, antum dengar, pas ngambil sendal ilmunya tercecer di tanah. Gitu. Ya kan? Biasanya antum ngambil sendal akan nunduk. Masih habis jatuh gak dipungut lagi. Makanya ini berharap ada semacam movement dan pergerakan baru. Bukan pergerakan turun ke jalan tol demo, bukan. Maksudnya pergerakan di sini ada sedikit pembaruan, penyegaran. Gak apa-apa tidur, gak apa-apa. Yang penting nyimak, hafal. Gak ada yang bakal kembali di hafalan. Cuma kita pengen lebih tertib lagi gitu. Seperti kalau misalnya ada apa? Infokus. Dan anda mencoba di kantor lain cuma seperti ini. Di kantor lain yang tidak mau sebutkan nama-namanya, mereka pakai infokus kajian tafsir. Kalau ini ada kajian tafsir, ayatnya ada terjemahan. Cukup itu aja. Jemaah lihat itu aja. Kadang lihat anak, kadang lihat itu. Kita ambil satu persatu dari kalimat itu, kita jelaskan. Itu wallahi jauh lebih signifikan daripada antum melongo-longo kayak gini, ya kan? Beneran? Jauh lebih signifikan. Seenggaknya kalau antum ambil sendal, masih mendekat itu nggak jatuh, gitu. Ya, ya ini apa? Saran sekaligus anda mengkritisi selama ini apa yang ada di antam sebenarnya. Karena kecemburuan anda. Ini bukan profesi DKM-nya doang, antum semua, semuanya antum. Ini kajian Senin, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Impact-nya itu apa? Selain cuma dengar doang. Ya begitu. Harus ada sesuatu yang ada sedikit-sedikit lah, walaupun pelan-pelan pergeseran. Memang antum misalnya request ke ustadznya, anda minta untuk request ke ustadz. Ustadz boleh, ustadz. Matanya tolong taruh di sisa. Ustaz enggak mau. Ustaz yang lainnya. Ustaz kami pengin melihat apa yang Ustaz bahas. Atau beri kami bukunya, Ustaz. Ustaz yang bayarin. Lebih enggak mau lagi. Ya, mau laptop aja enggak mau, apalagi suruh bayar antum enak aja. Enggak, tapi tolong antum berikan itu apa? Minimal secara kertas, enggak usah pakai nama. Ustaz afwan, Ustaz boleh enggak kami apa memberi masukan Ustaz, tolong dong Ustaz, atau suruh Ustaz yang suruh panitia untuk menyediakan matanya atau tulisannya, minimal ayatnya lah Ustaz, biar kami itu ya kena gitu di situ, nyantol di situ Ustaz. Ini anda sarankan begitu ya, pakai kertas yang penulisnya majhul, kasih Ustaznya, Ustaz dibaca. Oh alhamdulillah, ada pertanyaan nih, biasanya nggak ada gitu, bukan pertanyaan, perintah, gitu. Ini karena kecemburuan anak gitu. Kalau ini kajian pekanan, gitu. Tapi ini tiap hari, ya. Lalu kok kayak gini terus tiap hari, impactnya mana? Gitu. Anak pengen begitu. Kalaupun nggak dilaksanakan, ya udah, apa ini cuma saran aja. Nggak dilaksanakan berarti anak ngambuk, nggak mau ikutan, nggak mau kajian terus anak kemudian puasa bisu bisu itu, nggak. Anak tetap ngajar, insya Allah. cuma anak berusaha bagaimana. Sampai ini yang rekaman, kenapa anak rekaman ini? Supaya bisa kita nanti secara nut di YouTube ini. Atau kalau mau aja tinggal klik, dengerin lagi. Kan enak. Gitu. Ya, jadi menonton ilmunya kita itu insya Allah lebih upgrade lagi. Boleh tanya, udah berapa lama Masjid Nurul Iman Antam ini ada kajian? Sejujurnya Syekh Hasan, sudah berapa tahun? Entah berapa tahun lah pokoknya. Ayolah kita lebih bagus lagi ya. Gitu ya. Sebenarnya dari tadi, dari semua kajian yang tadi barusan anak saat dari jam 12:15, intinya tuh yang terakhir ya, apa yang ngomongin ya. Bahasa masih lama sampai ngotot-ngotot ya. Itu hanya pengalihan isu ya. Ujung-ujungnya ini sebenarnya. Jadi pengalihan isu aja. Ya. Jadi teman-teman panitia jangan marah karena bilang gini ya. Ya, supaya lebih bagus lagi teman-teman juga. Supaya lebih bagus. Emang harus pintar-pintar amat. Minimal ada yang aku bekalkan. Oh, Ustaz ngomong ini gitu loh. Ada arahan gitu loh. Enggak harus mau Ustaznya, Ustaz yang mau aja. Yang enggak mau jadi paksa. Ya begitu. Ya. Mohon maaf lahir batin ya. Masih lama lebaran tapi ya itu usulan saja. Semoga harus diterima. Ya. Yang gitu. Ya, kita cukup sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.